أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الإمام سعد رحمة الله عليه: لما أتم الله يوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam dengan sempurna dari kedudukan di muka bumi dan kerajaan setelah berapa tahun ini? Setelah berapa tahun diberikan kedudukan dan kerajaan itu setelah berapa tahun? Puluhan tahun, gak bisa 3 tahun, gak bisa 10 tahun, gak bisa. Gak bisa yang seperti itu. 40 tahun baru terlihat nampak. 3 tahun, masih lama, masih jauh. 10 tahun masih jauh, butuh waktu yang lama mendapatkan kedudukan dan kerajaan. Tapi bukan itu tujuan kita. Istiqomah, ikhlas, tamkin wal mulk akan mengikuti ya, dengan keikhlasan istiqomah. Nah, itu bukan nam sampai mati istiqomah. Wa qarra 'aynuhu bi abawayhi wa ikhwatihi wa ba'da al-'ilm al-'azim alladhi a'tahu Allahu iya. Dan hatinya merasa sejuk, senang dengan kedatangan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Wa ba'da al-'ilm al-'azim, dan setelah dia mengetahui dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Qala muqirran bi ni'amillah, muqirran bi ni'matillah, syakiran laha da'yan bi thabat 'ala al-Islam. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah dengan penuh rasa syukur, thabat di atas Islam. Seraya berdoa, Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, qad ataitani minal mulk, sungguh yang kau telah memberikan kerajaan kepadaku. Wadhalika annahu kana khazain al-ard wa tadbirha waziran kabiran lil mulk. Salam. Di sini kenapa disebutkan kerajaan? Tapi yang hakikatnya sebenarnya adalah beliau sebagai apa? Penanggung jawab seluruhnya. Penanggung jawab khazainul ard, pengaturannya, wazir yang besar bagi mulk, yang dipercaya dari kepanjang tanganan raja, sang raja. Amanah yang besar. Apalagi kondisi Mesir sampai Palestine. Ya, ketika itu apa? Sampai Syam. Ketika itu dalam keadaan susah, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kemarau, dalam keadaan ekonominya berat, kelaparan. Nah, dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan, jalan keluar, padahal jauh sampai Palestina, sampai Syam, dari Mesir sampai Syam, masya Allah, kabir, besar ini. Ya, bisa dengan izin Allah bisa ditolong dengan simpanan-simpanan nah yang disimpan oleh raja, yang diatur oleh Nabi Yusuf ketika itu, dari kelaparan. Emang namanya raja harus seperti itu, mengatur. Ya, sampai negeri Syam, Mesir, negeri Syam, jauh, luas, ribuan orang, jutaan orang mungkin butuh makan, setiap harinya butuh makan, setiap harinya. Nah, maka beliau berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Ya Allah, sungguh yang kau telah memberikan kerajaan kepadaku, dan kau telah memberikan, mengajarkan kepadaku ta'wil ahadith. Ta'wil ahadith, ya, ta'wil, tafsir, kejadian-kejadian, atau ahadith al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian tawil ru'ya, tafsir mimpi, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kerajaan, ilmu mengatur perbendaharaan, ilmu yang lainnya, ya, diajarkan kepada siapa? Nabi Yusuf, ilmunya, masya Allah. Ilmu pemerintahan juga, kalau mengatur, ya, mengatur manusia, makannya, ininya, itunya. Fatirus samawati wal ard, engkau lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ay adim alaih islam wasabbatani alaih hatta tawaffani alaih. Langgengkanlah keislaman pada diriku, berikanlah kekokohan sampai aku wafat di atas Islam. Walam yakun hadza du'a bistihjal maut. Doa ini bukan artinya apa? Minta disegerakan mati, bukan itu maksudnya, bukan. Ini tidak termasuk meminta untuk disegerakan mati, bukan. Walhiqni bis-salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh, para anbiya, orang-orang yang saleh, al-abrar wal-asfiya wal-akhyar, kalangan anbiya dan rasul. Minta berdoa setelah diberikan kenikmatan yang banyak, yang besar, keterampilan ini, itu, dan lain sebagainya, ilmu yang Allah berikan ini dan itu, tetap tidak menyombongkan diri. Wah, saya yang hebat, semua saya yang atur. Ya, kalau bukan saya, wah, hancur itu. Nah, tidak seperti itu. Tetap mohon, minta kepada Allah betapapun hebatnya dia. Tetap dia mengangkatkan kedua tangannya, mohon pada Allah, berdoa pada Allah. Betapapun pintarnya dia, hebatnya dia, tetap kembali pada Allah. mohon kepada Allah, bahkan mohon istiqamah, tabat, dan diwafatkan dalam keadaan muslim. Dan juga ditambah dengan meminta kepada Allah al-hikni bis-salihin, ya Allah, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Minta kepada Allah agar digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Nah, digabungkan bersama orang-orang saleh dari kalangan anbiya wa rusul wal abrar wal asya wal akhyar, orang-orang pilihan. Tidak merasa, wah, ana orang pilihan nih, ya, saya dipilih. Enggak, ya, magrur hadza, tertipu dengan dirinya sendiri, ujub, bangga diri, waliyadu billah, magrur, ya, hati yang seperti ini, menyombongkan dirinya di hadapan orang lain, waliyadu billah. Nabi Yusuf alaihissalam, betapapun hebatnya beliau, tingginya beliau dalam kedudukan kerajaan, hazainil ard tadbiriha waziran kabiran lil mulk, tetap minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sabat, minta diwafatkan di atas Islam, tawaffani musliman, dan juga minta kepada Allah untuk digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Walhikni bussalihin, betapapun tingginya kedudukan beliau di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan, tetap mohon, minta, berharap pada Allah untuk digabungkan bersama orang-orang yang saleh dari kalangan para anbiya wal rusul wal abrar wal asya wal akhyar. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.